Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Masalah yang berikutnya setelah Syekh Shalih Al-Fauzan menulis pembahasan sebelumnya terkait rumah tangga dan solusinya, kemudian juga beliau telah menyebutkan tentang permasalahan apabila seorang istri melihat dari suaminya tidak ada rasa cinta yang ada pada suaminya terhadap dirinya, maka bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga permasalahan yang berikutnya, beliau juga telah menyebutkan hukum meminta cerai, meminta at-talaq dari wanita, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh. Mari kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan kali ini permasalahan yang berikutnya pada halaman 110. Qala hafizahullahu ta'ala ma yajibu 'ala al-mar'ati 'inda intihai 'aqdi az-zawaj. Ma yajibu 'ala al-mar'ah 'inda intihai 'aqdi az-zawaj. Yang diwajibkan bagi wanita ketika telah selesai dari akad pernikahan. Maksudnya, setelah terjadi perpisahan, perceraian antara suami istri, maka apa hukum yang berlaku bagi wanita ini? Beliau akan menjelaskan, qala al-furqatu baina az-zawjaini 'ala naw'ain. Perpisahan antara suami istri itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, furqatun fil hayah. Wasaniyah, furqatun bil maut. Yang pertama, perpisahan di masa hidup. Yang kedua, perpisahan karena kematian. Wafi kilal furqataini tajibu alaiha al-iddah. Dan pada kedua macam perpisahan ini, seorang wanita wajib menjalani masa iddah. Apa itu masa iddah? Wahia. Masa iddah adalah tarabbusun mahdudun syar'an. Menunggu batasan yang ditentukan oleh syariat. Nah, di sini dijelaskan oleh muallif bahwa suami istri yang berpisah, baik itu perpisahan itu karena perceraian di masa hidupnya, maupun perpisahan itu karena ditinggal mati, maka wanita ini yang sekarang sendirian sudah tidak bersama suaminya, syariat Islam telah menentukan suatu hukum khusus bagi dia. Apa hukum tersebut? Yaitu hukum masa iddah yang harus dia jalankan. Masa iddah yang harus dia jalankan. Masa iddah itu masa menunggu. Masa menunggu tidak boleh dia menikah dengan orang lain lagi. Dan akan disebutkan nanti beberapa hukum-hukum terkait masa iddah ini. Apa saja yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah. Qala wal hikmatu fiha, dan hikmah daripada iddah, hikmah yang ada dalam iddah, annaha haruma linqidain nikahi lamma kamula. bahwa wanita itu menjadi haram setelah habisnya masa pernikahan dia. Di antara hikmah dari masa iddah adalah wanita ini akan menjadi haram bagi suaminya, bagi mantan suaminya, jika sudah lepas dan habis masa pernikahan tersebut. Maka seorang suami, jika dia telah mencerai istrinya dengan cerai yang bain, yang tidak bisa dirujuk, maka berarti status istri ini bukanlah orang yang halal lagi bagi laki-laki ini. Wastibra'un lirrahimi minal hamli. Dan di antara hikmah yang ada dalam masa iddah juga adalah istibra' ar-rahim, bersihnya rahim minal hamil, dari kehamilan. Li'alla yata'aha ghairul mufariqi laha fayahsul al-ishtibahu wa tadbi'u al-ansab. Sehingga wanita ini tidak digauli oleh orang lain yang menjadikan fayahsul, sehingga yang terjadi adalah al-ishtibah, kesamaran pada janin, wa tadbi'u al-ansab, dan hilangnya nasab janin tersebut. Ini hikmah yang kedua. Kenapa syariat Islam mewajibkan masa iddah pada wanita yang baru berpisah dengan suaminya? Di antara hikmahnya yaitu supaya dipastikan janin atau rahim yang ada pada wanita ini kosong dari kehamilan. Sehingga apabila wanita yang berpisah ini sedang hamil atau ada isinya rahimnya, maka dikhawatirkan tidak tahu siapa ayah dari janin ini, apakah suami yang pertama atau suami yang kedua, sehingga terjadi kesamaran apakah kehamilan itu disebabkan mantan suaminya atau suami yang sekarang ini. Sehingga disyariatkan menjalani masa iddah dengan tujuan supaya bersih rahimnya, bersih dan kosong dari kehamilan. Wa fiha, dan di dalamnya juga terdapat hikmah, ihtiramun li'aqdin nikahis sabiq, terdapat penghormatan atas akad nikah yang lalu. Sehingga akad nikah bukanlah suatu akad yang biasa. Yang dimuliakan dalam agama Islam, akdun nikah. Sehingga dalam bentuk, merupakan bentuk penghormatan terhadap akad nikah, maka syariat Islam menentukan masa iddah ini supaya tidak langsung setelah cerai langsung nikah lagi, tidak, menghormati akad nikah yang sebelumnya. Dan hikmah yang berikutnya, wahtiramun lihaqqi zawj al-mufariq, demikian juga terdapat penghormatan atas suami atau atas mantan suaminya yang baru berpisah. Wa idharun litta'athuri min firaqihi, dan juga menampakkan kesedihan dari perpisahan tersebut. Inilah beberapa hikmah-hikmah yang ada dalam masa iddah yang diwajibkan oleh wanita yang terpisah dari suaminya. Banyak hikmahnya, di antaranya adalah supaya memastikan bahwa wanita ini kosong rahimnya. Dan juga di antara hikmahnya yaitu dalam merupakan bentuk penghormatan terhadap mantan suaminya dan menampakkan pengaruh kesedihan dari perpisahan tersebut. Dan juga terdapat penghormatan pada akad nikah yang sebelumnya. Nah, demikianlah agama Islam dalam setiap perkara yang disyariatkan. Dalam agama Islam ini pasti di balik itu semua terdapat hikmah. Di balik itu semua pasti terdapat hikmah, baik hikmah tersebut kita ketahui maupun tidak ketahui. Tidak kita ketahui, baik hikmah tersebut kita ketahui sebagiannya dan kita tidak mengetahui sebagiannya. قال رحمه الله العدة قال حفظه الله تعالى العدة أربعة أنواع masa iddah itu ada empat macam. Setelah beliau menyebutkan bahwa perpisahan itu ada dua macam, yaitu perpisahan di masa hidup dengan perceraian, yang kedua perpisahan karena ditinggal mati. Mereka semua wajib menjalani masa iddah. Yani si istri ini, si wanita ini wajib menjalani masa iddah. Maka setelah itu beliau akan menjelaskan tentang beberapa bentuk dan macam-macam masa iddah. Masa iddah itu kata beliau ada beberapa macam. Ada berapa macam? Yang pertama, iddatul hamil. Masa iddah bagi wanita yang hamil, yang sedang hamil. Wahia, masa iddahnya adalah biwad'il hamli mutlaqan. Masa iddah yang harus dijalankan wanita hamil ini, yaitu dengan lahirnya janin secara mutlak. Secara mutlak. Jadi harus berapa lama dia menunggu dalam masa iddah bagi wanita ini? Jawabannya sampai lahir janinnya. Sampai lahir janinnya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Siapapun dia, wanita manapun dan wanita seperti apapun kondisinya, selama dia adalah wanita yang hamil, maka masa iddahnya dengan keluarnya janin yang ada pada kandungannya. Jika telah keluar janin tersebut, maka selesai dari masa iddah. Ba'inatan kanat aw raj'iyah, baik wanita yang telah ditalak secara ba'in yang tidak bisa dirujuk, maupun wanita yang ditolak secara raj'i masih bisa dirujuk oleh suaminya. Baik mufariqatan fil haya au mutawaffa anha, baik wanita itu berpisah bercerai di masa hidup atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kesimpulannya, wanita yang hamil masa iddahnya adalah dengan lahir dia janin dia. Baik wanita itu adalah wanita yang ditinggal mati maupun wanita yang dicerai semasa hidupnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang masih hamil, maka masa iddah mereka, yakni wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah dengan lahirnya janin-janin mereka, atau dengan lahirnya janin mereka. Itu yang pertama, masa iddah untuk wanita yang sedang hamil. Berapa lama masa iddahnya? Sampai janinnya lahir. Sekalipun hanya satu hari, maka masa iddahnya satu hari. Jika sudah lahir dalam satu hari itu, gugur atau mengalami kelahiran. Jadi sebelum kelahiran misalnya dicerai, ditinggal mati oleh suaminya sebelum lahirnya bayi ini, maka masa iddahnya berapa lama wanita yang hamil ini? Masa iddahnya ketika telah keluar bayinya dari rahim dia. Walaupun jaraknya beberapa jam, berarti selesai dari masa iddah dia. An-nau' tsani, macam yang kedua, masa iddah yang kedua. Iddah yang kedua, macam yang berikutnya. Iddatul mutallaqah allati tahid. Masa iddah wanita yang dicerai. Allati tahid. Dan dia masih haid. Dan dia, maksudnya, masih bisa keluar dari haid darinya. Wanita ini masih mengalami masa-masa haid. Ini yang kedua. Wanita yang masih haid. Maksudnya wanita yang masih haid, bukan dalam kondisi haid. Maksudnya dia masih bisa keluar darinya dari haid. Masih normal. Belum menepos. Dan juga sudah baligh. Maka wanita yang masih haid ini, Masa iddahnya berapa lama? Wahia salah satu quru, tiga quru. Apa itu quru? Nanti akan dijelaskan. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, kama qala ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai, maka mereka harus menunggu masa iddah mereka selama tiga kali quru. Ay thalathu hayd. Yang dimaksud quru adalah haid. Ini maksud salah satu quru artinya tiga kali masa haid. Sehingga jika ada seorang wanita yang sedang atau seorang wanita dia masih bisa haid, kemudian dia dicerai oleh suaminya, maka berapa lama masa iddah dia? Sempurnakan tiga kali haid. Haid yang pertama, kemudian bersih, kemudian haid lagi, bersih lagi, kemudian haid yang ketiga, bersih lagi, baru setelah itu lepas. Terus setelah itu lepas dari masa iddah dia. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga. Iddah allati la tahidu laha. Allati la haidu laha. Iddahnya wanita yang dicerai, yang sudah tidak bisa haid lagi. Atau belum pernah haid. Yang tidak bisa haid atau belum pernah haid. Wahia naw'an. Wanita yang tidak haid ada dua macam. Saghirah la tahid. Dikarenakan masih kecil sehingga dia belum haid. Wa kabirah qad yaisat minal haid. Macam yang kedua, wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah berhenti dari haid, yakni menopause. Sudah selesai dari masa haid karena sudah lanjut usianya. Maka dua macam inilah yang disebut wanita yang tidak haid. Siapa itu wanita yang tidak haid? Anak kecil atau wanita yang sudah tua, yang sudah tidak keluar lagi darinya darah haid. Maka ini punya hukum sendiri, masa iddahnya berbeda dari wanita yang masih keluar darinya darah haid. Fabayyana Allah subhanahu iddatan naw'ain biqawlihi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dua jenis wanita yang tidak haid ini dengan firmannya, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi dari wanita kalian, إن ارتبتم, jika kalian ragu tentang masa iddah mereka, maka ketahuilah masa iddah mereka itu ثلاثة أشهر, tiga bulan. واللائي لم يحيض. Demikian juga untuk wanita yang belum pernah haid. Untuk wanita yang belum pernah haid, masa iddahnya sama seperti itu. Ai fa iddatuhunna kadzalik. Maksudnya sama juga seperti itu masa iddahnya, yakni 3 bulan. Maka wanita yang tidak haid, baik karena masih kecil atau sudah lanjut usia, maka masa iddahnya mereka berapa lama? Masa iddahnya jawabannya 3 bulan. 3 bulan dari perpisahan atau dari hari kematian suaminya. Atau nanti akan ada apaan. Jadi ini khusus yang tidak haid. Nanti ada pun wanita yang ditinggal mati oleh suami, ada hukum iddah tersendiri. Jadi wanita yang dicerai, jika dia masih haid, maka masa iddahnya 3 kali haid. Dan jika dia bukan wanita yang bisa haid lagi, sudah tidak bisa haid atau belum pernah haid, maka masa iddahnya 3 bulan. An-naw' ar-rabi', macam yang keempat. Al-mutawaffa anha zawjuha. Masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Bayyana iddataha. Allah Azza wa Jalla menyebutkan masa iddah mereka dengan firman-Nya, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Dan orang-orang yang mati di antara kalian, kemudian dia يذرون أزواجا, meninggalkan istri-istrinya. Dia punya istri, ditinggal mati olehnya, maka wajib bagi istri itu ya tarabbas, sudah menunggu bi anfusihinna menunggu diri mereka masa iddah, yakni menjalani masa iddah 4 ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل. Ayat ini mencakup المدخول بها, baik wanita yang sudah pernah digauli maupun yang belum, baik wanita yang masih kecil maupun yang besar. Hanya saja wanita yang hamil tidak masuk dalam ayat ini. Wanita yang hamil tidak masuk dalam ayat ini. Kenapa wanita yang hamil tidak masuk dalam ayat ini? Tidak menunggu selama 4 bulan 10 hari masa iddah wanita yang hamil. Lianna kharajat biqawli, karena dia telah khusus, telah dikhususkan dan telah keluar dengan firman Allah Azza wa Jal. Faulatul ahmal, sebagaimana disebutkan tadi, wanita yang hamil secara mutlak, baik dia karena perceraian semasa hidup atau ditinggal mati, maka masa iddahnya dengan lahirnya janin dia. Sehingga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, berapa masa iddah mereka? Masa iddah mereka jawabannya 4 bulan 10 hari. Kecuali jika dia wanita yang hamil. Jika dia wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya anaknya, lahirnya bayi yang dalam kandungannya. Itulah 4 macam masa iddah, 4 macam masa iddah. Kita ulang sedikit. Ringkasannya adalah bahwa masa iddah itu ada 4 macam. Yang pertama, iddah bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya janin dia. Yang kedua, iddah wanita yang dicerai semasa hidup dan dia adalah wanita yang haid, yang masih bisa haid, maka iddahnya 3 kali haid. Yang ketiga, iddah wanita yang dicerai semasa hidup dan dia tidak haid. Ini mencakup 2, baik wanita masih kecil maupun wanita yang sudah lanjut usia menopause. Maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Masa iddah mereka 3 bulan. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya janin dia. Sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya, perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita yang dalam masa iddah. Masa menunggu. Apa saja yang diharamkan? Apa hukum yang berlaku bagi wanita yang dalam masa iddah ini? Qala ma yuhramu fi haqqil mu'taddah. Perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita yang dalam masa iddah. Al-awwal, diharamkan hukum khutbatiha, diharamkan melamar. Diharamkan melamarnya. Tidak boleh orang laki-laki melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Hukum khutbatiha, hukum mengkhitbahnya, meminangnya. Al-awwal atau al-alif, al-mu'taddah ar-raj'iyyah, masa iddah wanita yang masih dalam masa iddah ar-ruju', yakni talak raj'i, dia dicerai dengan ceraian pertama atau ceraian kedua. Jika seorang wanita dicerai oleh suaminya, dikatakan anti talik 1 kali, maka dia berarti menjalani masa iddah. Jika masa iddahnya belum habis, kemudian suaminya merujuk, menarik lagi ucapannya, masih bisa kembali dengan suaminya. Dan status wanita ini masih istri daripada suaminya. Tetapi jika masa iddahnya habis, maka tidak boleh suaminya ini merujuk lagi. Jadi kapan boleh rujuk? Rujuk itu boleh kalau masih dalam masa iddah. itu dalam talak yang pertama dan yang kedua. Adapun jika sudah talak ketiga, pernah talak pertama dirujuk, talak kedua dirujuk lagi, kemudian sekali lagi ditalak, maka tidak bisa lagi rujuk. Tidak bisa lagi rujuk. At-talaku marratan. Talak itu hanya dua kali. Jadi wanita yang dicerai, tetapi masih dalam satu talak. Masih dalam talak satu. Atau talak dua. Ahrumu khizbatuha. Tidak boleh ada orang lain yang meminangnya, yang mengkhidbahnya, baik secara tasrihan wa ta'ariban, baik secara terang-terangan maupun secara ta'rid, isyarat. Li'annaha, kenapa? Li'annaha fi hukmi zaujat. Karena status wanita itu masih dihukumi istri, masih dihukumi istri daripada suaminya. Fala yajuzu li aharin ay yakhtubaha, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk melamarnya, mengkhidbahnya. Li'annaha ma zalat fi 'ismati zawjiha, dikarenakan wanita itu masih dalam ikatan hubungan dengan suami pertamanya. Nah, jadi wanita yang masih ditolak dengan tolak raj'i masih bisa dirujuk. Tidak boleh secara mutlak untuk dikhitbah oleh orang lain. Kenapa? Karena status wanita ini masih dalam ikatan suami istri dengan suaminya, belum pisah, masih bisa dirujuk. Yang kedua, al-mu'taddah ghairu raj'iyyah, masa iddah wanita yang bukan raj'i. Apa itu masa iddah yang bukan raj'i? Masa iddah yang bukan raj'i adalah masa iddah yang tidak bisa lagi dirujuk. Baik sudah talak ketiga atau sudah dipisah dan tidak sudah selesai masa iddah, maka tidak bisa lagi dirujuk. Wanita ini sudah tidak bisa lagi dirujuk, maka ini sudah perpisahan ghairu raj'iyyah. Maka wanita yang berpisah dan tidak bisa lagi dirujuk oleh suami pertamanya, maka apa hukum mengkhidbah wanita ini? Tahrumu khidbatuha tasrihan la ta'ridan. Diharamkan mengkhidbah wanita ini secara tasrih, terus terang. Tetapi masih dibolehkan ta'rid, memberikan isyarat. Ta'rid nanti akan disebutkan secara tasrih dan ta'rid. Itu beda makna tasrih dan makna ta'rid akan disebutkan. Jadi wanita yang masa iddah yang dia sudah berpisah dengan perpisahan yang tidak bisa dirujuk lagi oleh suaminya, maka di sini hukumnya wanita ini tidak boleh di khidbah, tidak boleh dipinang, tidak boleh dikhidbah secara tasrih, tetapi masih boleh dikhidbah secara ta'arid. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jal, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, dan tidak ada dosa bagi kalian, para laki-laki, untuk melamar wanita dengan cara ta'arid. Bima arattum bihi min khutbatin nisa. Ini pada wanita yang seperti ini. Apa itu tasrih? At-tasrihu izharu ragbati fi tazwijiha. Tasrih itu adalah menampakkan ar-ragbah, keinginannya untuk menikah dengan wanita ini. Menampakkan dengan jelas, terus terang, bahwa dia ingin menikah dengannya. Kaan yaqul, seperti dia mengatakan, uridu an atazawwajaka, aku ingin menikahimu. Maka ini tidak boleh bagi wanita yang sudah, yang ghairu raj'iyyah, yang tidak bisa dirujuk oleh suaminya, tetapi dia masih dalam masa iddah, sudah berpisah dengan pihak suaminya dan tidak bisa dirujuk lagi, maka dia menjalani masa iddah. Maka wanita ini apakah boleh dipinang dan dikhidbah oleh orang lain? Jawabannya boleh, tetapi dengan cara ta'rid, bukan tasrih. Bukan dengan cara tasrih. Apa itu tasrih? Yaitu terus terang mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Ini tasrih, tidak boleh. Kenapa tidak boleh secara tasrih, tapi secara ta'rid masih boleh? Di antara hikmah dan jawabannya, kata beliau, dikarenakan li'annahu qad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawaj, karena hal itu bisa menyebabkan wanita ini berambisi untuk menikah lagi. Sehingga ketika terjadi ambisi tersebut, maka al-ikhbari bi-inqida'i 'iddatiha qabla inqida'iha fi'lan, maka wanita itu akan memberikan kabar bahwa masa iddahnya dia sudah selesai, padahal hakikatnya belum. Nah, ini diantara jawabannya dan mengapa tidak boleh di khidbah dengan cara tasrih, dikarenakan ada mufsadah. Hal itu akan mengantarkan si wanita ini, jika dia berambisi ingin menikah lagi dengan laki-laki tersebut yang meminangnya, maka dia ingin cepat-cepat keluar dari masa iddahnya, sehingga dia berdusta. Dia mengatakan, selesai masa iddah saya, langsung melangsungkan akad nikah, padahal belum selesai waktu masa iddah dia. Maka tidak boleh karena alasan ini. Ini antara hikmahnya. Berbeda di khilafi ta'rid, berbeda dengan at-ta'rid, makhidbah dengan cara ta'rid. Ta'rid fa innahu ghairu sari, adapun ta'rid isyarat saja, maka itu tidaklah jelas. Belum ada kejelasan bahwa orang ini ingin menikah dengannya. Belum ada kepastian dan kejelasan di bayani tazwijiyah, penjelasan akan menikah dengannya. Fala yatarattabu alaihi mahdzur, sehingga tidak ada larangan di situ. Wali mafhumil ayatil karimah, dan berdasarkan pemahaman ayat yang disebutkan tadi. Fima arrabtum bih, jadi ayat tadi menyebutkan, dan tidak ada dosa kalian jika kalian melakukan ta'rid, melamar wanita dengan cara ta'rid, tidak apa-apa. Berarti lawan daripada ayat itu, mafhum mukhalafahnya, pemahaman lawannya, berdosa jika kalian mengkhidbah dengan cara tasrih. Allah mengatakan, tidak ada dosa jika kalian mengkhidbah dengan cara ta'rid, tetapi maknanya berarti kalau dengan cara tasrih berdosa, tidak boleh. Ini maksud mafhum al-ayah, dan di mafhum berdasarkan mafhum pemahaman lawan daripada ayat tadi. Itulah at-tasrih. Pemisal at-ta'rid, contoh at-ta'rid, apa itu at-ta'rid? Ayyakul, yaitu isyarat bahwa dia ingin menikah dengannya, tapi belum jelas. Itu disebut ta'rid. Ayyakul, contohnya seperti dia mengatakan, inni fi mithliki laraghibun. Seorang laki datang ke wanita ini dan mengatakan, inni fi mithlik, aku suka orang sepertimu. Inni fi mithliki laraghib, aku suka wanita yang sepertimu. Ini masih belum jelas. Ada kemungkinan, bukan maksudnya dia ingin menikah dengan wanita itu. Masih ada kemungkinan yang lain. Mungkin dia suka dengan sifat wanita ini. Atau suka dengan apa yang dimiliki oleh wanita ini. Jadi, kecantikan dan seterusnya. Maka, atau sifat-sifatnya, sehingga dia mengatakan itu ta'rid. Bukan terus terang, saya ingin menikah denganmu. Tidak, tapi dengan ungkapan yang seperti ini. Maka apa hukumnya? Wajibahul mutta'i, wajibahul mu'taddati ghairi raj'iyyah. Hal itu boleh. Makhidbah dengan cara ta'rid boleh bagi siapa? Boleh kepada wanita yang bercerai tetapi tidak bisa dirujuk. Yang bercerai dan tidak bisa dirujuk, ghairi raj'iyyah. Wajibahul mu'taddah, dan bagi wanita yang masih dalam masa iddah. Tadi bagi laki-laki ya, sehingga di sini anda simpulkan lagi, anda ulangi, hukum mengkhidbah wanita yang dalam masa iddah. Hukumnya bagi laki-laki tidak boleh mengkhidbah wanita yang dalam masa iddah. Iddah raj'iyyah, masa dalam masa iddah yang bisa dirujuk, tidak boleh, baik tasrih maupun ta'rid. Adapun jika masa iddah itu adalah dari wanita yang tidak bisa dirujuk lagi oleh suaminya, maka yang tidak boleh adalah mengkhidbah secara tasrih, adapun secara ta'rid masih dibolehkan. Masih dibolehkan secara ta'rid. Dan bagi wanita yang sudah tidak bisa dirujuk lagi dan dia masih dalam masa iddah, boleh juga bagi wanita ini untuk menjawab at-ta'rid. Ayyuj antujiba anit ta'ridi ta'ridon. Boleh bagi wanita tersebut untuk menjawab dengan ta'rid yang serupa. Dengan ta'rid yang serupa. Ada seorang laki yang datang dan mengatakan seperti tadi, inni fi mislik lalaqib, aku suka seperti orang sepertimu ini, aku suka. Maka boleh bagi wanita ini menjawab dengan ta'rid yang serupa, tapi tidak tasrih, ta'rid. Aku juga suka laki yang sepertimu. Wala yahillu laha an tujiba 'anit tasrih, dan tidak boleh dan tidak halal bagi wanita, haram hukumnya menjawab ta'rid laki-laki itu dengan cara tasrih, dengan cara tasrih. Wala yubah, adapun bagi wanita yang dalam masa iddah raja'iyah, maka tidak boleh, tidak boleh bagi wanita yang masih dalam masa iddah raja'iyah an tujiba min khitbat min man khatabaha, an tujiba man khatabaha. Tidak boleh bagi wanita yang masih dalam masa raja'i menjawab khitbahnya orang yang melamarnya, orang yang mengkhitbahnya. Baik dia jawab secara tasrih maupun ta'rid, maupun ta'rid. La tasrihan wa la ta'ridan. Tidak boleh dia menjawab secara tasrih maupun secara ta'rid. Kenapa? Dikarenakan tadi disebutkan bahwa status wanita ini masih katanya istri. Statusnya masih istri daripada suaminya. Karena masih bisa dirujuk. Karena masih bisa dirujuk. Adapun yang sudah tidak bisa dirujuk, maka ini baru boleh. Namun bolehnya itu adalah khidbah secara ta'rid. Dan menjawab secara ta'rid. Adapun secara tasrih, maka tidak boleh. Dikarenakan akan timbul mafsadah yang lain. Itulah terkait masa iddah. Masa iddah dan macam-macamnya. Dan beberapa hukum, atau setidaknya kita telah menyebutkan hukum pertama yang berlaku bagi wanita yang menjalani masa iddah, bahwa tidak boleh bagi mereka untuk dipinang atau meminang. Tidak boleh bagi laki-laki lain meminangnya. Jika dia wanita yang masa iddahnya raja'iyah, maka tidak boleh secara mutlak baik meminangnya secara tasrih maupun ta'rid. Tetapi jika masa iddahnya itu masa iddah yang bukan raja'iyah, yang sudah tidak bisa dirujuk lagi, maka boleh secara ta'rid saja. Adapun secara tasrih, maka tidak boleh. Tapi itulah yang bisa kita bahas di siang hari ini. Naktafi li hadza wa faqallahu al-jami' li ma yuhibbu wa yardha. Walhamdulillah rabbil alamin.